Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tadi disebutkan tentang yaitu doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mukmin dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih dengan menyatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang itu semua dalam surat Al-Furqan di ayat ke-74. Berikutnya disebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf di ayat ke-15 Allah menyatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Ini semua murni kelemah lembutan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap hamba-hambanya dan juga Allah mewasiatkan agar betul-betul bersyukur kepada kedua orang tuanya, anak-anak tersebut, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan ucapan yang lemah lembut dan dengan upaya untuk menyenangkan orang tua dengan cara yang syar'i dan mubah, memberikan hartanya kepada orang tuanya, nafkah dan yang lainnya dari berbagai bentuk kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan kenapa sampai Allah mewasiatkan agar berbuat baik dengan segala kebaikan kepada orang tua, kedua orang tua. Dari sisi mana atau kenapa hal itu diwajibkan atas seluruh manusia untuk berbaik, berbuat baik dan berbakti birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sebutkan di antaranya adalah di ayat tersebut, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Karena ibunya ketika hamil betul-betul dalam keadaan sengsara, susah payah, dan dalam ketika menyusui juga dalam keadaan sengsara dan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahrun. Ketika hamil dan sampai sampai selesai menyusui itu sebanyak 30 bulan. Bukan waktu sedikit, 30 bulan. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di waktu hamilnya ibu betul-betul mengalami masyakoh. Demikian pula ketika menyusui pun mengalami masyakoh. Dan ketika merawat masih bayi pun juga mengalami masyakoh. Dan waktu 30 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Naam. Bukan mudah yang yasirah sa'ah au sa'atain. Bukan waktu yang sebentar, sejam, dua jam. La, 30 bulan dalam kondisi masyakoh berat, susah payah. Ibu ketika hamil dan ketika melahirkan sekaligus ketika menyusui itu taruhannya nyawa ketika melahirkan. Naam. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah. Yang seperti ini, pantaskah anak na'udzubillah min dzalik membalas orang tua dengan keburukan? Pantaskah anak tidak berbakti pada orang tuanya? Pantaskah anak tidak peduli kepada orang tuanya? Pantaskah anak tidak mendoakan kebaikan kepada orang tuanya? Maka jawabannya semua tidak pantas dan tidak boleh secara syar'i dan akal sehat. Dan juga termasuk hal yang tidak pantas dan tidak benar. Dan jahat anak itu ketika dimondokkan oleh orang tuanya ke ma'had, disekolahkan di ma'had ahlus sunnah, kemudian na'udzubillah min dzalik, dia menjadi anak nakal, na'udzubillah min dzalik. Dan dia melanggar peraturan ma'had, dia malas belajar, dia mengganggu teman-temannya, dan dia terus membuat ulah-ulah yang salah, yang keliru. Sehingga membuat orang tuanya itu sedih, susah, menangis dengan sebab ulah anak yang tidak baik tersebut. Ini perbuatan yang haram. Dan itu termasuk durhaka pada orang tua. Makanya hati-hati kita semua dan anak-anak antum yang belajar di ma'had ini. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik. Dan di seluruh ma'had ahlus sunnah. Menjadi anak yang malas. Na'udzubillah malas-malas itu. Al-ghasil. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Yafutuhul khair. Orang yang pemalas itu enggak akan mendapati kebaikan. Wong malas. Makanya Rasul berlindung kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat pemalas. Allahumma in a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Kau dari sifat pemalas. Sehingga ini peringatan besar. Kalau tadi disebutkan bagaimana tanggung jawab dan kondisi orang tua dan para pengajar mudarrisin dan pengampu ma'had dan madrasah, sekarang untuk anak-anak untuk betul-betul taat kepada orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf, untuk betul-betul rajin semangat dalam menuntut ilmu syar'i, untuk menjadikan dia wahai anak-anak sebagai anak-anak yang soleh, soliha, berilmu. Sehingga orang tua antum bahagia, sejuk, tenteram, nikmat memiliki anak yang soleh dan solihah. Orang tua antum, orang tua kamu tidak menginginkan kamu sebagai orang yang kaya raya. Tidak. Aku bodohkan anak kepada kemahat-mahat ahlu sunnah agar anak-anak saya jadi orang kaya raya. Tidak ada satupun yang pernah anak mendengar seperti itu. Semua orang tua di dunia ini atau di Indonesia ini yang kita tinggal, belum pernah anak mendengar orang tua memondokkan anaknya di ma'had ahlus sunnah agar menjadi orang tujar. Orang kaya raya belum pernah mendengar seperti itu. Terlalu rendah, terlalu hina. Tapi yang diinginkan satu, anak soleh dan berilmu, berakhlak mulia. Itu yang diinginkan. Sehingga bekerja cari nafkah, abinya cari uang untuk anak, semua untuk anak. Demi kemaslahatan anak, kebaikan anak. Agar anak bisa belajar dengan baik. Dikasih asupan gizi semampunya. Dikasih buku agar menulis. Dikasih, dibelikan kitab agar membaca dan terus mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di mahatnya. Sehingga tumbuh dewasa dan keluar dari mahat kondisi menjadi anak yang soleh, solihah, berilmu, bermanfaat. Anak yang akhlaknya mulia. Itu harapan orang tua. Ini harus kita camkan, wahai auladuna, wahai anak-anakku. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kata Sa'di rahimahullah, hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah, sampai anak itu sudah mencapai umur dewasa dan umur 40 tahun. Di mana usia dewasa dan 40 tahun itu betul-betul usaha tingkat kematangan seorang anak dan kesempurnaan akalnya. Maka dia berdoa, anak itu, Rabbi auzi'ni, wahai Rabbku, auzi'ni, beri aku, beri taufikmu kepadaku ya Rabb, agar supaya apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, beri aku, ya Allah, beri taufik hidayahmu kepadaku ya Allah, agar aku bisa bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah. Bagaimana sih bentuknya syukur? Mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku, kepada kita semua. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu diperuntukkan untuk taat kepada Allah. Itu baru dia bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kesehatan yang Allah berikan. Dipergunakan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita juga demikian dipergunakan, dihabiskan untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tua, ayah misalnya, ayah. Naam. Cara bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada dia ketika dia sehat yang Allah berikan, ketika dia ada waktu luang yang Allah berikan, jadikan sehat tersebut dan waktu luang tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat dan taat kepada Allah. Apa saja? Segala ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakukan untuk itu. Ibadah kepada Allah, thalabul ilm terus, yang baik-baik, yang mulia-mulia yang Allah sebutkan dan Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih untuk kita kerjakan demi kemuliaan kita, kerjakan demi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, kerjakan sampai pada urusan mencari ma'isyah. Sampai urusan mencari apa? Ma'isyah, mencari nafkah pun ikhlaskan karena Allah, bahwa aku mencari ma'isyah ini betul karena menjalani tuntunan Allah dan Rasulnya sebagai bentuk tanggung jawab menafkahi anak istri. Ikhlaskan karena Allah agar bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul menyatakan, lukmatun anfaqtaha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha, satu suapan yang kamu nafkahkan untuk anak istrimu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bernilai manfaat semua. ketika dia ikhlaskan kepada Allah dalam mencari nafkah dan ma'isyah, gak ada sia-sianya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, tadi disebutkan kan, lima kata beliau, di antara termasuk kebahagiaan seorang hamba tadi disebutkan adalah al-aulad, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Di antaranya dari lima itu adalah warizquhu fi baladihi. Warizquhu fi baladihi. Rizki yang dia cari itu ada di negerinya. Rizki yang dia cari itu ada di daerahnya. Kenapa sih? Apa maknanya? Kalau dia cari rezeki, cari ma'isyah, cari penghasilan, dia ada di daerahnya. Kenapa? Karena dia akan pulang dan dekat dengan keluarganya. Dekat dengan anak istri. Itu termasuk kebahagiaan seorang hamba, kata beliau radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Bekerja misalnya dari ma'isyah jam 8, 6, berangkat jam 3, jam 4, pulang, ketemu sama anak istri, keluarganya. Nah, kenapa? Karena anak istri tidak hanya butuh harta. Anak istri kita tidak hanya butuh harta, uang, tidak hanya itu yang dibutuhkan. Tapi juga perlu nasihat, siraman rohani dari sang suami. Ini yang harus diperhatikan. Dan butuh bersenda gurau dengan anak istri. Butuh refreshing, kalau bahasa kita, dengan anak istri di atas refreshing yang mubah. Bukan hanya uang yang diinginkan. Berapa banyak na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim bekerja di luar kota, di luar Jawa, yang dia pulang sebulan sekali, dua bulan sekali, bahkan setahun sekali, na'udzubillah, menimpa musibah kepada istri dan anak-anaknya, wali'iyadzubillah. Nah, itu akibatnya. Karena istri anak enggak hanya butuh uang. Butuh kasih sayang. Butuh obrol yang baik. Butuh duduk-duduk dengan mereka. Butuh siraman rohani, pendidikan, bimbingan, arahan, nasihat. Itu yang dibutuhkan. Sangat makgul. Masuk akal sekali kalau beliau menyatakan radhiyallahu anhu, bahwa di antara kebahagiaan seorang itu, rizquhu fi baladih. Rizkinya dia cari di negerinya, di daerahnya. Karena itu tadi itu. Berkumpulnya dengan anak istri. Ikhwati biddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Ketika anak itu usia 40 tahun dan berdoa, ya Allah, naam, beri aku taufikmu, hidayahmu, agar bersyukur akan kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepadaku, ya Allah. Dan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang bersyukur kepada Allah akan ditambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan berikutnya. Namun wala in kafartum, ketika kau kufur, mengingkari dan tidak mempergunakan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian di jalan Allah, di atas taat kepada Allah, sesungguhnya azabku pedih, kata Allah. Siksaanku pedih. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Syukur adalah perangai yang mulia. Syukur merupakan perkara yang mengangkat derajat seorang di sisi Allah. Dan syukur termasuk menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada hakikatnya ternyata dari hamba-hamba Allah itu sedikit yang mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wa qalilum min ibadiya syakur, kata Allah, sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, ketika seseorang muslim mampu dan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, mulia dia. Namun sebaliknya ketika kufur, ketika mengingkarinya, kata Abu Hatim rahimahullah, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada engkau namun tidak mampu kenikmatan itu mendekatkan diri engkau kepada Allah, fahiya baliyah, justru itu petaka bagi kalian. Bala, musibah bagi kalian kalau kalian enggak mampu bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa seperti itu? Ini yang harus kita pikirkan ya ikhwan. Coba Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, nikmatani maghbuna fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan, kata Rasulullah, yang ternyata mayoritas manusia itu banyak lalai dan menyepelekan dan meremehkan dan tertipu dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Dan Allah berfirman, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Apa kalian mensyukurinya atau tidak? Sehingga permohonan sang anak ini kepada Allah betul-betul permohonan yang luar biasa dengan menyatakan, yaitu na'am qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Rabbku, beri aku taufik agar aku selalu mensyukur nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Nikmat Allah itu luas. Nikmat Allah itu banyak. Sampai-sampai kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Saking banyak dan luasnya nikmat Allah tersebut. Oleh karena itu, segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah orang yang bersyukur. Dari mana kita tahu itu ibadah kepada Allah, itu taat kepada Allah, itu mendekatkan diri kepada Allah? Dengan ilmu. Dengan ilmu, kembali kepada ilmu ya ikhwan. Nah, namun hakikatnya kata Rasulullah SAW tadi di hadis tersebut, bahwa ternyata nikmat sehat itu dan nikmat kelonggaran waktu ternyata mayoritas manusia banyak mengingkari dan menyepelekan, tertipu dengannya. Jangan menjadi bagian dari mereka yang mayoritas tidak memanfaatkan dan mempergunakan nikmat sehat kita dan waktu yang Allah berikan ini di atas yang sia-sia, di atas yang tidak ada faedahnya, di atas maksiat kepada Allah dan pelanggaran syar'i wal iyadzu billah. Jangan. Upaya maksimal dengan memohon kepada Allah untuk menjadikan waktu kita ini, hidup ini dalam sehari semalam 24 jam sehat yang Allah berikan ini untuk terus taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk terus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia kita, terkhusus akhirat kita. Kemudian doa berikutnya setelah menyatakan an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, dan beri taufik dan hidayah-Mu ya Allah agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku. yang telah mendidik aku sejak kecil, yang telah merawat aku sejak kecil, dan ibuku yang mengandung, menghamil sampai usia selesai menyusui 30 tahun. Kasih sayang ibuku kepadaku, mendidik, merawat, dan seterusnya, sampai aku usia 40 tahun ini. Berikan aku taufik, ya Allah, untuk bersyukur kepada kedua orang tuaku. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bukti anak itu bersyukur kepada orang tuanya dengan birrul walidain. Ini bukti. Dengan berbakti kepada orang tuanya. Praktiknya bagaimana? Berucap dengan ucapan yang baik dan lemah lembut. Berbuat dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kemudian diridhoi oleh kedua orang tuanya. Perbuatan dia. Kemudian apalagi? Ketika orang tuanya mengantarkan ke ma'had untuk menuntut ilmu atau ke madrasah untuk belajar ilmu, lakukan, jalani dengan penuh ikhlas kepada Allah. Lakukan, jalani, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bentuk realisasi dan taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian taat kepada kedua orang tuanya dengan cara rajin, semangat dalam menuntut ilmu, ikhlas. Terus rajin, semangat, ikhlas. Rajin, semangat, ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Sehingga menjadi anak yang soleh dan yang berilmu. Dan akhlak-akhlak yang mulia. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dalam doa tersebut, Sayyidi rahimahullah menjelaskan kepada kita, yaitu agar aku bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku, ya Allah, dan juga bersyukur kepada orang tuaku. Ini nikmat-nikmat agama dan nikmat-nikmat dunia secara umum. Cara mensyukurinya apa? Segala kenikmatan tersebut itu dialokasikan, dijalankan, dilakukan untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengetahui, menyadari itu murni nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah bukan karena Allah, kita enggak akan punya apa-apa. Merasa dirinya kita ini lemah dan rendah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersungguh-sungguh. Naam. Untuk melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam. Bersyukur kepada orang tua tadi telah dijelaskan. Dan diantara fa'inna solah. Al-walidaini bil-ilm wal-amal min a'zabil asbab li solahi awladihim. Naam. Karena sungguh, naam, baiknya kedua orang tua dengan ilmu dan amal. Artinya orang tua ketika mendidik anaknya agar berilmu, ilmu yang bermanfaat dan amalan-amalan soleh. Naam, itu merupakan sebab, diantara sebab terbesar untuk kesolehan anak. Diajari ilmu, addibuhum wa'allimuhum. Dan doa berikutnya, ya Allah, beri aku taufik dan hidayahmu agar supaya aku beramal amalan yang soleh yang kau ridhoi. Amalan yang soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada lain kecuali amalan yang terkandung padanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. untuk menuju ikhlas dan benarnya amalan ini, ilmu lagi yang diperlukan. Ilmu lagi perangkatnya, ilmu yang menjadi dasar dan pondasi agar kita bisa ikhlas dan bisa benar sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, a'azan wa azakumullah wa aslih li fi dhurriyyati. Doa berikutnya. Dan ya Allah, jadikan anak-anak keturunanku itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, agar menjadi orang-orang yang Allah berikan kebaikan. Kenapa demikian ya ikhwan? Naam. Li'anna solahahum ya'udu naf'uhu ala walidayhim. Liqaulihi wa aslih li. Kenapa demikian? Karena kemaslahatan, kebaikan dan kesolehan anak-anak kita itu kembali kepada kita. Karena kesolehan anak-anak kaum muslimin itu kembali kepada orang tuanya, kemanfaatannya. Makanya disebutkan wa aslih li, dan perbaiki aku ya Allah, wa dzurriyyati, dan anak keturunanku. Jadikan aku anak soleh dan keturunanku ya Allah. Kenapa? Karena baiknya, solehnya anak-anak kita ini kembalinya kepada kita juga. Inni tubtu ilaik. Ya Allah, sungguh aku bertobat kepada engkau. Minaz dzunub, dari dosa-dosa. Wal ma'asi, dan maksiat-maksiat. Wa raja'tu ila ta'atik, dan aku kembali untuk taat kepada engkau ya Allah. Rujuk, istighfar akan dosa-dosa yang aku lakukan ya Allah, dan kemaksiatan yang aku lakukan ya Allah, dan aku kembali kepada engkau untuk taat kepada engkau ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada engkau ya Allah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan diri kita dan kedua orang kita tadi. Ini bukti bahwa anak itu anak yang baik. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli ya Allah, ampuni aku ya Allah, wa li walidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Warhamhuma, dan rahmati kedua orang tuaku ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana kedua orang tuaku mendidik dan merawat aku ketika aku masih kecil dengan penuh kasih sayang. Makanya ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, sekarang yang harus kita camkan di benak kita, barakallahu fikum. Naam, kondisi orang tua, kaitannya dengan tema yang kita bahas, bahwa ketika pendidikan anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab bersama. Kita melihat kondisi orang tua dari anak-anak yang ada, yang dipondokkan di mahad-mahad Ahlus Sunnah itu. Nah, menurut pengalaman dan penelitian, seakan-akan terbagi menjadi empat. Empat kelompok. Ada orang tua itu nomor satu, ini yang terbaik, yang masya Allah. Orang tua dalam hal ini ya suami istri atau ayah ibunya, yang masya Allah perhatiannya sangat luar biasa, dan sadar bahwa kewajiban mendidik itu wajib bagi orang tua, sadar. Sehingga ketika dia memondokkan anaknya di ma'had atau menyekolahkan di madrasah Ahlus Sunnah, betul-betul perhatian dari segala sisi dan bertaawun dengan pihak madrasah dan ma'had dari segala sisinya. Misal Dia tanya kepada mudarrisnya, ya apa anak saya, perkembangannya bagaimana, apa kekurangannya, apa kesalahannya. Tolong sampaikan kepada kita agar kita bisa memperbaiki dan menasehati. Terus, akhlaknya bagaimana, nilainya bagaimana, akhlaknya bagaimana, terus berkonsultasi, terus bertawun, terus menghubungi mudarrisnya atau musyrifnya. Atau musrifahnya, atau mudarrisatnya yang perempuan. Terus. Koordinasi terus. Dan di follow up. Diikuti, dijalani. Bukan sekedar tanya kemudian hilang begitu saja. Tidak, ditindaklanjuti. Dan itu sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang pekan. Terus. Berkonsultasi terus. Memperbaiki terus. Mengarahkan anak terus. Mendidik anak terus. Memperhatikan perkembangan anak dan terus kekurangan-kekurangan yang terus diperbaiki, kesalahan-kesalahan yang terus diperbaiki, terus demikian mengikuti semua perkembangan anak. Sangat perhatian demi kebaikan anak-anaknya dan mentaati peraturan ma'had, mendukung peraturan ma'had. Dan terus bekerja sama untuk mencetuskan dan untuk membuat suasana ma'had bagus. Dan anak-anak menjadi baik terus demikian. Anak ini, orang tua ini terus. Terus itulah sepanjang hidupnya dia dalam mendidik anaknya dan menitipkan anak di ma'had. Hal-hal yang bermanfaat bagi anaknya didukung dan difasilitasi. Hal-hal yang memudaratkan kepadanya dijauhi dan dihindari. Ini tingkatan yang pertama yang paling baik. Yang kedua, kadang-kadang semangat, kadang-kadang turun. Semangat muncul, timbul, Masya Allah. Bagus perhatiannya. Terus diikuti. Mau mencontoh yang pertama tadi, walaupun tidak senilai yang pertama tadi, tapi tetap dia berusaha. Kadang-kadang lalai. Kadang-kadang kurang perhatian. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, separuh-separuh. Semangat, separuhnya enggak. Semangat, separuhnya enggak. Semangat, separuhnya enggak. Terus seperti itu. Angin-anginan kata orang Jawa. Angin-anginan. Kadang-kadang semangat, enggak semangat. Lemah, semangatnya pun enggak senilai yang pertama tadi. Yang banyak malah yang kurang semangat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, na'udzubillah min dzalik, wala semangat wala perhatian. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Kurang perhatiannya, kurang semangat, sama kurang semua. Semangatnya kurang, perhatiannya kurang, kurang semua. Tidak yang pertama, apalagi tidak yang ketiga, apalagi yang kedua, apalagi yang pertama, tidak. Semangatnya kurang, perhatiannya kurang. Ini innalillah wa inna ilahi roji'un. Harus koreksi. Harus koreksi. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi orang tua yang tingkatan pertama tadi. Yang terus mengikuti perkembangan anaknya. KBM-nya, non-KBM-nya terus. Akhlaknya, semuanya terus diperhatikan. Terus dibimbing, dibina, dinasehati, terus dipantau. Kerjasama dengan pihak ma'had atau madrasah. Terus. Demikian. Penuhi hidup dalam mendidik anak seperti itu. Yang bertahun juga dengan istrinya, dengan umminya. Jika itu yang terjadi, Masya Allah. Nahmadullah wa nashkuruh. Nah. Sehingga Allah jadikan anak-anak yang soleh-soleh. Masya Allah. Sesungguhnya kemanfaatnya kembali kepada kita orang tua. La syakka fihi wa la niza' wa la khilaf. Gak ada keraguan. Gak ada perselisihan. Ketika kita diberi oleh Allah, diberi rezeki anak-anak yang soleh-soleh. Itu manfaatnya kembali kepada kita sebagai orang tua. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya agar menjadi orang tua yang betul-betul maksimal untuk perhatian dan memperhatikan tentang pendidikan anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, generasi yang soleh, solihin, solihin, solihat. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan besok biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.